Herdi Nansyah. Terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabat Indonesia yang super. Apa kabar? Super. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Anda yang sedang menyaksikan kami dimanapun Anda berada. Selamat datang. Tadi panggung kita telah diindahkan oleh suara dari Mas Anang Hermansyah yang membawakan sebuah lagu Separuh Jiwaku Pergi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Super sekali penampilannya. Dan rasa-rasanya lagu tersebut menjadi sesuatu yang sangat pas dengan topik kita malam ini. Kita akan bicara mengenai cinta, sekali lagi. Tapi cinta dari sudut pandang mana? Malam ini topik kita berjudul Kekasihku Penyiksaku. Seperti apa detail pembicaraan kita? Kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Bapak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda sekarang sedang menikmati program kita di Metro TV ini. Malam ini kita bicara sesuatu yang agak unik, yaitu kekasihku penyiksaku. Memang mengherankan, tapi mengapa ada orang yang kita kasihi menyiksa kita? Waktu kita bicara ini, banyak orang yang hanya melihat keluar dirinya, yaitu dia yang disiksa. Karena biasanya penyiksa tidak sadar dia menyiksa. Sehingga dia tidak melihat dirinya sedang melakukan sesuatu yang mengurangi kedamaian hati orang lain. Nah, semua bahaya bagi anak-anak kita itu ada di dekat rumah atau di dalam rumah. Pisau, LPG, perhatikan itu. Pintu besar yang sering tertutup sendiri karena angin yang bisa melukai jari bayi kita. Bahaya itu lebih banyak di dekat rumah atau di dalam rumah. Sehingga kalau kita tersiksa, itu sebagian besar dari sebab-sebab tersiksanya hati itu ada di dekat rumah atau di dalam rumah. Itu awalan dari bahasan kita malam ini, Mas Uli. Super sekali, tepuk tangan kita berikan. Kalau kita bicara mengenai penyiksaan, sebetulnya bagaimana mekanisme penyiksaan itu bekerja sehingga ia menggerogoti orang yang menyiksa dan yang tersiksa, Pak? Oke, ini pertanyaan dari orang yang sangat mengalami hal yang ditanyakannya. Karena kata menggerogoti itu baru dalam program ini. Begini, yang kita izinkan menyiksa adalah sesuatu yang kita cintai. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita lebih terlukai daripada kehilangan sesuatu yang tidak bernilai bagi kita. Nah, kalau kita mencintai seseorang, itu karena orang itu bernilai. Dan anehnya, setiap kali kita mencintai sesuatu, kita menetapkan harapan. Kalau kita menyukai sesuatu, kita ingin sesuatu itu ada terus dan baik dan tidak rusak. Begitu kita mencintai anak, kita menetapkan harapan. Mencintai istri, kita menetapkan harapan. Dan karena kita jarang bicara, harapan itu tidak dimengerti oleh pasangan hidup. Jadi waktu mereka berlaku di luar harapan dan menyiksa kita, sebetulnya itu selesai kalau kita bisa bicara lebih terbuka, lebih dekat. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, saya ingin mewakili pemirsa kita yang mungkin merasa dirinya sebagai yang disiksa, Pak. Oke. Bagaimana dengan pasangan yang menyiksa? Pasangan yang menyiksa. Sahabat Indonesia yang super, apabila memedihkan, itu bukan cinta. Pasti bukan cinta. Karena cinta itu indah. Kalau pedih, itu pasti karena yang kita sayangi sebetulnya orang tidak baik, tetapi yang kita putuskan penting bagi kita. Jadi kalau